aku bahagia bila selalu bersamamu. Akan ku hiasi hidupmu selalu dengan kasih sayangku sepenuh hatiku. Semoga cinta kita abadi selamanya. Aku bahagia bila selalu di sisimu. Aku bahagia bila selalu bersamamu. Tempat mencurahkan oh hati yang luka. Bagiku dirimu sebagai pelita, penerang jalanku yang gelap gulita. Engkaulah dewiku, harapan rindu bila kau tiada di sampingku. Hatiku sunyi bila sehari tak bertemu. Tempat mereka.